bisa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk hidayah taufik Allah, kita dibimbing pada kebaikan ini, kebaikan dalam majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kita anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, karena tidak ada pemberian Allah yang lebih besar tentunya setelah hidayah taufik Allah, selain daripada ilmu yang dengannya kita bisa memahami agama ini. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin a'azzanallahu iyyakum, melanjutkan pembahasan kita yang lalu berkenaan dengan hak dan adab seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemarin kita sampai pada poin yang ke-17, yaitu ayu khaliqahu bi khuluqin hasanin, untuk senantiasa berakhlak baik dengan saudaranya, sesama muslim, di mana akhlak yang baik ini meliputi badul ma'ruf, kita berusaha selalu memberi kebaikan pada orang lain. Kemudian kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti yang lain. Yang berikutnya ada talaqqat wajhi, senantiasa berusaha bermuka manis pada saudara kita sesama muslim. Inilah di antara ciri orang yang berakhlak mulia, akan selalu dia memberi kebaikan pada yang lain, tidak memadharatkan pada yang lain. Maka seorang muslim ibarat seekor lebah, dia hinggap di bunga tidak bikin gugur bunga, dia ambil sarinya pun tidak merusak bunganya, bahkan membantu penyerbukan dalam pembuahan. Dan yang dia ambil pun berupa madu yang banyak manfaat bagi kita manusia. Artinya ya fila barakallahu fikum, kita berusaha untuk senantiasa bisa memberikan sekecil apapun kebaikan kepada orang lain. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya sebaik-baik kita ya anfa'un nas ya anfa'uhum li ghairi, seutama-utama manusia itu yang bisa memberikan banyak manfaat bagi yang lainnya. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha bagaimana kita bisa memberi manfaat pada orang lain. Bukan hanya kita mengambil manfaat orang lain. Walaupun cenderung manusia terkadang memanfaatkan orang lain, namun kita berusaha sebisa mungkin memberi manfaat pada yang lain. Inilah badlul ma'ruf, tanpa kita memilah-milah, memilih-milih, dalam arti kepada orang yang hanya kita cintai saja kita memberi kebaikan. Tidak demikian. Seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Zuhud, bukanlah seorang itu dikatakan baik ketika ia membalas kebaikan orang yang berbuat baik padanya. Itu namanya balas budi. Namun ia memberi kebaikan kepada orang sekalipun ia menyakiti dirinya. Itulah sebenarnya orang yang baik. Dan ya fila barakallahu fikum, menahan diri, jangan menyakiti yang lain. Ini kalau kita ternyata memberikan kepada orang lain berupa harta tak bisa, ya, kemudian berupa yang lainnya tenaga, ya, pikiran tidak bisa, maka usahakan jangan menyakiti yang lain. Dan itu kebaikan kita, termasuk kebaikan dari diri kita. Kalau tidak bisa memberi kebaikan pada yang lain, minimalnya kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak merugikan orang lain. Jangan memberi kebaikan pada orang lain tak bisa, merugikan orang lain iya, bikin senang orang tidak bisa, menyusahkan selalu. Tidak demikian. Dan termasuk orang yang akhlaknya mulia itu adalah selalu berwajah ceria. muka manis, ini yang susah. Terkadang ini susah bagi kita ikhwah barakallahu fikum. Karena apa? Wajah ini ekspresi dari hati. Hati sedih, wajah nampak murung. Hati senang, wajah nampak ceria. Kan seperti itu. Hati marah, wajah pun memerah. Muka bangka, istilah orang bilang. Itu. Tak bisa dielakkan. Sehingga kita berusaha untuk senantiasa menunjukkan muka ceria ini upaya. Ada memang orang yang memang dia selalu senyum kepada orang lain mudah. Tapi ada orang yang dia seram tapi berusaha untuk memberi senyum pada yang lain. Nah ini diusahakan. Jangan kita selalu bermuka, ya, muka bangga istilahnya, muka tak baik. Nah ya fila barakallahu fikum, usahakan kepada sama muslim. Karena hal ini termasuk hal yang akan mengundang kecintaan saudara kita kepada diri kita. Sehingga Nabi SAW dalam wasiat yang beliau sampaikan dalam hadis dari Mu'adz ibn Jabal dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, dalam hadis Imam At-Tirmidzi beliau sampaikan wasiatnya, ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kau berada, ikuti kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ini perintah beliau. Kejelekan-kejelekan kita ikuti dengan kebaikan untuk menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak, sebaik-baik akhlak. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain beliau sampaikan kepada kita, innakum lantas'auna nas bi amwalikum. Kalian tak bisa bikin senang orang padamu dengan hartamu semata. Namun engkau bisa bikin senang orang kepada dirimu bitalkin wajhin, dengan wajah ceria yang kau berikan kepada mereka. Wa khuluqin hasanin, dengan akhlak muliamu. Orang akan suka. Biarlah dia orang miskin di tengah-tengah masyarakat, tapi dia akhlaknya bagus. Dia tidak bisa memberi harta, tapi dia ada tetangga susah, bikin apa dia bisa bantu, ketemu orang senyum ramah. Ada orang sakit dia jenguk walau tidak membawa apa-apa. Ada takziah kematian dia datang membantunya. Ada kerepotan, dia orangnya baik. Sehingga manusia senang kepada dia karena kebaikannya. Ketika dia tiada, meninggal dunia, orang kehilangan sosok orang yang baik ini. Dia bukan pejabat, dia bukan orang kaya, konglomerat, tapi dia orang melarat, tapi baik akhlaknya. Itu yang terkesan di hati manusia. Makanya beliau ingatkan kepada kita, yang bikin orang senang padamu itu adalah karena akhlak baikmu. Nah ya fila barakallahu fikum, inilah pentingnya kita membawa diri kita dengan akhlak yang mulia, apalagi kita ahlus sunnah ya ikhwah barakallahu fikum. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terapkan. Sedikit-sedikit yang kita dapatkan ilmunya, kita amalkan, kita praktekkan. Sehingga seiring dengan tambahnya ilmu, semakin baiknya akhlak kita. Seperti ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, semakin menyempurnakan akhlak beliau. Sehingga dalam Al-Quran banyak teguran-teguran yang memang diingatkan oleh Allah beliau langsung dengan wahyu, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Karena memang kita manusia, beliau juga seperti kita manusia, hanya beliau maksum, terjaga. Ada keliru Allah ingatkan, ada keliru Allah bimbing. Contohnya ketika beliau sedang menghadapi orang-orang pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy, tiba-tiba datang seorang tua baru buta, orang yang tidak punya tahta kerajaan ataupun tidak punya jabatan kedudukan, sehingga beliau itu nampak mukanya kurang suka. Dalam kondisi ini langsung Allah turunkan aban sawatawalla an ja'ahul a'ma. Engkau bermuka masam wahai Nabi, engkau berpaling dari orang itu ketika datang padamu orang yang dia itu buta. Lihat ya fila barakallahu fikum, terkadang kita ini punya gengsi manusia, sehingga berteman pun pilih-pilih, senang kalau temannya orang ini punya kedudukan, punya kekayaan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang seperti ini, yang miskin mamanya, kurang suka. Terkadang ini muncul. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, coba lihat beliau Rasulullah SAW, ya, beliau mengingatkan dan menganjurkan kepada kita untuk mencintai orang-orang yang lemah, karena sungguh kalian menjadi kuat karena orang yang lemah, kalian ditolong Allah dengan sebab orang yang lemah. Beliau ingatkan kita, kita ini ditolong Allah sebab orang yang lemah. Kita bisa usaha karena banyak karyawan kita yang butuhkan kita, butuh kita, ya, kasih dia upah, sehingga dia dengan sendirinya rela ditugaskan, dituruh apa saja oleh kita. Ya, kita punya bawahan demikian pula. Mereka lemah, tapi mereka butuh kita, sehingga mereka banyak membantu kita. Dan kita hendaknya jangan merasa di atas segalanya, lalu bikin sesukanya, jangan. Sungguh seorang pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpin atau rakyatnya, itulah yang terbaik. Walaupun kita sungguh susah untuk bikin diri kita yang baik, itu susah sekali. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW ingatkan kita untuk senantiasa berdoa, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Inilah doa beliau. Pagi petang beliau ulang-ulang baca doa ini. Padahal kita sadar beliau Rasulullah SAW orang terbaik dari umat ini. Lalu kita di mana dibandingkan dengan beliau? Dan ya fila barakallahu fikum, bukan berarti kami yang paling baik di antara antum para jamaah, barakallahu fikum, bukan, tapi kami harap dengan ini kita mari saling, ya, mengingatkan, menasihati untuk menjadi yang lebih baik. Beliau berdoa, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya hayyul ya qayyum astaghisu, aku mohon bantu padamu ya Allah, aslih li sya'ni kullahu, ya, perbaiki diriku seluruhnya, keadaanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri sekejap mata pun. Karena apa ya fila barakallahu fikum, syaitan terus mengintai kita, ingin menjungkir balikan kita dari kebenaran, ingin menyesatkan kita di jalan yang lurus, ingin merusak citra baik kita. Dengan cara apa? Syaitan menginginkan merusak citra baik kita dengan cara memelesetkan kita ke dunia maksiat, ke dalam dosa. Sehingga orang terkadang, ya, berusaha untuk bertahan, tiba-tiba terjerumus dalam maksiat. Itulah kita manusia. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah perbaiki selalu keadaan kita, akhlak kita terutama. Ya. Sebab ya fila barakallahu fikum, beliau sampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik itulah mukmin yang paling, ya, orang mukmin yang paling sempurna itu yang paling baik akhlaknya. Tapi berikutnya adalah yang ke-18, ayuwaqirahu in kana kabiran wa yarhamahu in kana saghiran. Kita diperintahkan untuk menghormati kepada yang lebih tua, terlebih tua dari sisi umur, dari sisi ilmu mumpuni, kita harus lebih menghormat karena kedudukan dan kewibawaan ilmunya. Bung hormat di sini bukan kita seperti sebagian orang berlebih-lebihan dalam memperlakukan, ya, tokohnya, gurunya, kiainya, sampai, ya, cium tangannya tidak puas, cium kakinya sujud, ya, ludah pun ditadah, itu berlebihan, ya, itu berlebihan, dianggap barokah, ini berlebihan. Sisa minumnya manggurebe. Karena apa? Barokah kiai, hadirin. Sehingga puntung rokoknya pun berebut. Ya itulah akhirnya. Terlalu terbawa. Tidak demikian caranya. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengarahkan mereka, mengajari mereka. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak berlebih-lebihan. Menghormati dengan seperti yang dianjurkan Rasulullah SAW layaknya. Seperti umpamanya ada orang yang lebih tua dalam antrian umpamanya, makan. Kita duluan yang lebih tua itu lebih bagus. Silakan Pak, duluan. Kita yang muda nahan diri. Ketika ada tempat duduk, yang tua berdiri, kita silakan Pak duduk. Atau yang lebih tua kita silakan duduk dulu. Ya, kita menghormat yang lebih tua. Artinya dengan seperti itu bukan kita hina, justru orang akan lebih suka kita. Ih, Masya Allah, orang yang begini ini, ahlus sunnah ini memang orang paling mengerti orang tua. Biar bukan bapaknya lagi, ya, dia hormati. Nah itulah kesan baik. Karena ilmu, bukan kesan baik karena riya, tapi karena ilmu, ingat. Karena ilmu, kita praktekkan perintah Nabi SAW. Ya, beliau katakan dalam hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, bukan dari kalangan kami orang yang tidak memuliakan, menghormati pada yang lebih tua. Yang wajar tentunya seperti tadi. Nah, yofil, apalagi orang tua kandung kita sendiri, jangan kita duduk di kursi enak-enak baru bapak ibu di bawah, di lantai mamanya, terlalu. Ini anak kurang hormat pada orang tua. Jangan. Sampai pun dalam hidangan makan, jangan kita ambil kalau ibu bapak kita duluan, ya, belum ambil. Biarkan dulu, jangan sampai karena ya kita lihat ikan bakar paling sedap baru dia di tengah. Jangan kita duluan, bisa jadi bapak mau ambil yang kita mau, biar bapak ibu dulu. Itu termasuk menghormati. Sudah nyong makan sudah, bapak dulu sudah. Hormati. Ah, bapak susur mong. Sikat saja kasih habis. Bapak bilang terlalu anak ini nyongi. Inanya tidak menghormati ya ikhwah. Artinya kita menghormati yang lebih tua. Ini termasuk adab. Sehingga kecintaan mereka kepada kita juga muncul. Hormat lain. Kemudian juga kata beliau, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak apa? Yarham sahirona, tidak menyayangi yang lebih kecil. Ikhwafillah barakallahu fikum. Memang kita ini berusaha orang yang di bawah kita, kita sayangi. Sayangnya kita tentunya sayang dengan ilmu. Sayang yang mendidik. Ya. Sayang yang mendidik, sayang dengan ilmu. Bukan karena sayang main, biar kasih main sudah sesuka-sukanya. Jangan dicegalai, biar dia bermain suka-suka. Itu bukan sayang, kebablasan itu. Membiarkan namanya. Sayang itu diperhatikan. Mainan yang bahaya, tegur. Ya, ada anak umamanya berkelahi, lerai. Ada anak bermain membahayakan, cegah. Karena kita sayang, jangan bilang, oh itu bukan betapung anak. Itu bukan saya punya anak. Biarkan sudah, jatuh biar sudah. Jangan. Ikhwa barakallahu fikum, kita punya sayang kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada anak-anak dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau pernah membariskan Bani Abbas, anak-anak dari Bani Abbas. Dibariskan suruh lomba lari, siapa yang bisa kejar aku, akan aku kasih begini-begini. Mereka berlomba lari kejar beliau. Sampai dapat, akhirnya ada yang pegang depan, polo belakang, ada yang naik di punggung. Itu beliau kepada anak-anak sayang. Ya, bermain dengan mereka, membimbing, sehingga kesenangan mereka kepada kita pun akan menjadikan kita lebih dihormati. Kalau mereka sudah merasa kita ini kaku, kasar, lihat saja sudah lari. Ih, ada fulan lari menjauh. Karena apa? Pasti dapat pukul. Jangan. Artinya kita berusaha mengarahkan kepada yang lebih baik dengan cara yang hikmah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ya, beliau juga sampaikan dalam hadis yang lain. Ini tadi hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan dikatakan hadis hasan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, min ijlalil ikramudzil saibah al-muslim, termasuk ya dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah Ta'ala, kita juga memuliakan orang-orang yang sudah beruban dari kalangan muslimin. Ini orang-orang tua, kita hormati, kita muliakan. Sehingga fila barakallahu fikum, demikian diantara petunjuk akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat sayangnya beliau kepada anak-anak kecil saat duduk makan bersama beliau. Beliau pangku itu anak kecil. Seperti hadis dari sahabat, ya, ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipangku dalam keadaan masih kecil. Dia mengambil makanan, ya, biasa anak-anak kan dia mau ambil yang dia suka, walaupun jauh dia mau merayap. Kata beliau, "Ya gulam, syamillah kul biyaminik, khud ma yalik." Ini namanya sayang tapi membimbing. Ananda atau nak, bismillah dulu kalau mau makan, ambil dengan tangan kananmu, atau makan dengan tangan kananmu, ambil yang dekat denganmu. Itu bimbingan beliau. Sayang kepada anak dan mendidik, mengedepankan nasihat bukan kekerasan. Inilah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya. Sehingga benar-benar kata Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 159, Allah sampaikan, "Fabima rahmatim minallah lintalahum." Karena rahmat Allah engkau wahai Nabi lemah lembut kepada mereka. Yang tua, yang sebaya, yang muda, yang anak-anak, semua cinta beliau. Karena apa? Sikap lin, lemah lembutnya beliau kepada mereka. Dan Allah katakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau engkau kaku sikap pembawaanmu, kasar dan keras hatimu, ya, tentunya sedikit suara gas naik, suara naik tinggi, tentunya kadang-kadang orang gak suka, dia bisa lari darimu. Bicaralah seperlunya, sehingga seperti yang dikatakan dalam surat Luqman, Allah sebutkan wasiat Luqman pada putranya, ya, "Waqsid fi masjika waqdud min syautik." Sederhanakan langkahmu dalam berjalan, rendahkan suaramu. Ini juga termasuk adab yang bagus dalam berbicara. Kepada yang tua tentunya kita lebih menghormat. Kepada yang anak-anak pun kita tetap santun bahasanya. Tidak kepada anak-anak karena di bawah kita bicara sesuka kita, tidak. Rasulullah SAW selalu membawa bahasa yang bagus, sehingga anak-anak pun akan meniru bagusnya tutur kata kita. Itu yang kita harapkan. Nah, itulah hadirin, terkadang ketika kita ridho mudah melakukan yang seperti ini, tapi ketika kita marah untuk menjaga lisan itu susah. Sehingga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, "Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Sampai beliau ucapkan as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Aku mohon padamu ya Allah kalimat hak, ucapan yang benar, fil ghadab war ridha, baik saat aku marah atau saat aku ridha. Orang ketika ridha bicara masya Allah bagus, datar, tapi saat marah gas tek langsung naik tinggi. Itu bukan hanya suara yang naik, mata juga ikut, ekspresi mata merah, muka mulai, ya hadirin, itu. Sehingga Rasulullah SAW beliau minta kepada Allah untuk selalu berkata dengan adil dalam keadaan ridha ataupun marah. Karena berbicara adil itu dalam keadaan marah luar biasa, dalam keadaan ridha saja susah, apalagi dalam keadaan marah. Ingat kata-kata kita, kalimat kita, ya, as'alu kalimatul haq, kita minta kepada Allah kalimat yang benar. Saya ulangi, kalimatul haq, kalimat yang hak, kalimat yang benar. Dalam ucapan kita juga benar tutur kata kita maupun sikap kita, itu kita mohon kepada Allah. Karena ya barakallahu fikum, akhlak manusia ini ada dua, ada yang jibiliyah, ada yang iktisabiyah. Ada yang memang asli Allah beri dia akhlak baik dari memang tabiat aslinya. Ada yang diupayakan, diusahakan jadi baik karenanya. Kalau yang memang tabiat aslinya baik, begitu dapat ilmu semakin baik. Tapi yang aslinya kasar, temperamen, dengan ilmu dia menjadi tunduk, sadar, itu juga baik. Cuma tentunya yang memang asli baik ditambah ilmu jadi tambah baik, ini lebih kuat terkadang daripada yang berusaha, sudah usaha sabar tiba-tiba meledak tak keluar aslinya. Sudah berusaha untuk rendah, tiba-tiba tek naik gas suaranya, muncul aslinya. Itulah kita manusia. Sehingga kita selalu sandar diri kepada Allah, jangan kita sandarkan pada diri kita. Sekejap pun kata Rasulullah dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Yang ke-19, ya barakallahu fikum, yaitu ayun sifau min nafsihi wa yu'amilu bima yuhibbu. Kita harus insaf, sadar diri, menyadari diri kita dan bermuamalah memberikan kepada orang lain yang kita cintai. Ya. Karena apa beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau sampaikan dalam hadis berikut ini, man sarrahu ayuzakhziha 'anil nar wa yadkhulul jannah fal ta'ti maniyatuhu. Barang siapa yang ingin dia selamat dari azab neraka dan masuk ke dalam surga, pegang kendalinya. Wa huwa yashhadu an la ilaha illallah, yaitu dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Wal yu'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Ya, dan ia memberi kepada manusia sesuatu yang ia suka untuk diberikan padanya. Kalau kita berharap kebaikan orang lain, berikan kebaikan kita pada orang lain juga. Jadi timbal balik disitulah. Nah, kalau setiap insan, setiap orang punya prinsip begini sama, memberikan kebaikan kepada orang lain dan semuanya sama, sehingga pas itulah yang terjadi, ta'awun alal birri wa taqwa. Disitulah akan muncul mahabbah, kecintaan, ya wala, disitulah adanya. Dan itulah gambaran yang Allah sampaikan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, disitu. Sebab ya, A ingin memberi kebaikan kepada saudaranya, begitu B, begitu C, semua ingin memberikan kebaikan pada yang lainnya, ya, dan tidak ingin memberikan madarat, sesuatu yang buruk bagi yang lainnya, semua menahan diri. Kalau ini yang terjadi, muncul isar, mengutamakan orang lain. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Coba kita ambil contoh, renungkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ini. Ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah hijrah, beliau persaudarakan mereka. Orang-orang Madinah rela mengorbankan hartanya demi menjaga ukhuwahnya dengan muhajirin yang telah mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW karena iman ini. Sampai Allah sebutkan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sangat mengutamakan saudaranya dari diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam keadaan sempit. Orang-orang Madinah juga orang-orang banyak yang miskin, sempit kehidupannya, tapi mereka lebih mengutamakan saudaranya. Lihat ihwa barakallahu fikum, mereka tidak menghiraukan hartanya untuk menjaga persaudaraannya. Mereka lebih mengutamakan utuhnya persaudaraan daripada hartanya. Nah, sekarang di zaman kita ini, hanya gara-gara harta bersaudara bisa pisah. Hanya gara-gara harta bisa jadi ya bercerai-berai, beribut. Ini terkadang seperti itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau mengatakan, siapa yang ingin diselamatkan dari azab neraka, ingin dimasukkan dalam surga, pegang kendalinya. Syahadat kita sudah, Islam sudah syahadat. Ya, kemudian yang penting lagi itu tadi, berikan kepada saudara kita apa yang kita suka untuk diberikan kepada diri kita. Nah, ini berat ternyata. Hati kadang ini berat ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Kita nepa awak istilahnya pada diri kita sendiri, mengacak pada diri kita sendiri. Apa yang kita suka untuk kita, kita berikan pada saudara kita. Ini berat ternyata. Tidak semudah yang kita ucapkan atau kita bayangkan. Karena terkadang sikap wajah bakhil dalam jiwa ini muncul. Rasa pelit, bakhil. Ah sayang, kita yang capek-capek masa dia yang enak-enak timah hasil saja. Kadang seperti itu hadirin, padahal sungguh andaikan kita punya sifat, alhamdulillah saya punya capek, orang lain banyak bisa merasakan hasilnya, itulah lebih bagus. Cuma untuk sampai ke tingkat itu susah. Cenderung orang enak saja, beta yang capek, kalian yang menikmati. Saya yang capek-capek usaha begini. Nah, kadang orang muncul sifat itu. Padahal dia mestinya kalau orang yang baik, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah barokah. Mudah-mudahan capekku ini bisa menambah barokah. Karena banyak orang bisa ambil manfaat darinya. Tapi itu terkadang susah ya ikhwa barakallahu fikum untuk sampai kesadaran ke tingkat itu. Terkadang kita ini cenderung apa? Kita yang usaha untuk kita saja. Kita yang bikin untuk kita saja kebaikannya. Padahal andaikan kita bisa memberikan yang lain, itu akan lebih besar kebaikan bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu kita bisa memberi manfaat kepada orang lain lebih besar. Itu lebih besar pahala buat kita. Apa kata Allah ta'ala? Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran, tidak kalian dapatkan kebaikan sehingga kalian infakkan apa yang kalian cintai. Sehingga sahabat Zubair radhiyallahu an, beliau punya kebun kurma yang ada sumurnya di Buraiha dekat Masjid Nabawi. Biasa Nabi SAW datang ke kebunnya, di situ duduk minum makan kurma, petik kurma, ya sumur yang sejuk, airnya bagus, diambil oleh orang-orang. Kata dia, aku infakkan ini ya Rasulullah untuk Allah dan Rasulnya. Diinfakkan. Sehingga beliau karena merasa beliau ya sahabat ini punya saudara, beliau bagi, jangan semuanya. Karena saudaramu juga ada hak. Inilah beliau adil. Begitu mendengar Allah sampaikan tentang ayat itu, dia infakkan yang paling dia cintai, kebun yang ada air di situ memang masya Allah. Nah ini ya barakallahu fikum gambaran kebaikan mereka para sahabat. Memang mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW yang Allah pilih untuk menemani beliau menjadi sahabat beliau. Ya, disebutkan bahwa Allah melihat ruh seluruh Bani Adam. Maka yang terbaik ruh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah memilih manusia yang terbaik. Itu para sahabat, itulah pilihan Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau kita juga dipilih oleh Allah kemudian menjadi pengikut jejak mereka, mengikuti sunnah mereka, alhamdulillah ya ikhwah, syukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Bukan karena kita cerdas, tapi karena ini rahmat Allah yang besar. Betapa jauh mereka di depan kita, sudah meninggalkan sekian abad lamanya berjalan ya, meninggalkan dunia ini menuju Allah. Kita dibimbing, diberi taufik oleh Allah mengikuti jejak mereka. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian yang ke-20, ikhwah barakallahu fikum, ayyafu an zallati wa yastura min auratihi. Hendaknya kita bisalah memberi maaf ketergelinciran saudara kita, kekeliruan saudara kita, dan menutup auratnya, menutup aibnya. Lihat, dua sisi ini susah. Pertama, kita kalau bisa memaafkannya, kemudian menutup aibnya yang keduanya. Cenderung orang kalau sudah marah kepada orang lain itu ingin bongkar orang punya aib, itu cenderungnya. Apalagi orang sudah baku marah, berkelahi, hancur sudah. Satu bongkar satu, satu bongkar satu. Tidak puas dunia maya, ungkah. Sehingga di-share, menyebar ke seluruh dunia. Ini fitnah. Dan ingat kata beliau Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, lisan ini kalau belum terucap, itu ucapan masih bisa, ya, apa yang ada pada kita masih tertahan. Tapi kalau sekali lisan sudah mengucapkan sesuatu, tek, akan menyebar. Ucapan kita 1 meter bisa tak terbatas lagi. Terus kemana-mana menyebar. Itulah maka ketika beliau ditanya dalam hadis, ya Rasulullah man najat, wahai Rasulullah, apalah kunci selamat? Beliau katakan, imlik lisanak. Tahan lisanmu, jangan sembarang bicara. Nah hadirin, yang ke-20 ini kita disuruh memaafkan kekeliruan, ketergelinciran saudara kita, menutup auratnya, wa alla yatasamma'a ila hadisin yukhfihi, Dan berikutnya, jangan engkau mencuri-curi dengar ucapan yang orang rahasiakan, yang orang sembunyikan. Ada orang sedang bicara, ya, sembunyi-sembunyi engkau curi dengar. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, sadap istilahnya, nyadap ucapan orang. Jangan. Kayaknya antum tidur-tidur, orang ada bercerita tapi antum dengar-dengar, pasang telinga. Ini tidur mata terpejam tapi telinga pasang, orang punya suara pendengaran. Dikira orang yang bicara asik ini antum gak dengar, tiba-tiba menyebar berita di luar. Loh dari mana berita ini? Kita cuma bicara berdua dengan fulan, kok ada berita di luar? Oh ada ikhwah ini dengar. Jangan antum jadi seperti itu. Ingat ya fila barakallahu fikum, Allah perintahkan kepada kita sikap kepada saudara kita dalam surat Al-Ma'idah 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Berilah mereka maaf, lapang dadalah engkau. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang ihsan, berbuat ihsan. Dan juga beliau sampaikan, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 178 berkenaan dengan hukum qisas. Faman 'ufiya lahu akhihi syai'un fattima bil ma'ruf wa adna bi ihsan. Ketika keluarga yang dibunuh itu memberi maaf kepada pelaku, hendaknya pelaku itu kalau diberi maaf oleh saudaranya iringi dengan kebaikan. Tunaikan dengan baik amanahnya. Bayar diatnya, hubungannya terbaikinya. Ya. Dan ingat, faman afa wa aslaha, dalam ayat yang lain Allah sampaikan di surat Asy-Syura ayat 40. Jamnya betul enggak ini? Kata Allah Ta'ala berikutnya, dan barang siapa yang suka memberi maaf dan suka berdamai, islah, pahalanya di sisi Allah. Ingat ikhwah, dua orang yang dia berkelahi, bertengkar, kalau belum baku maaf, susah untuk damai. Tapi kalau sudah baku maaf, saling memaafkan, itulah damai. Dan ingat, orang yang memberi maaf dan suka damai, ini pahala Allah jamin. Jangan kita bilang rugi saya, dia bikin begini, masa saya kasih maaf dia, rugi. Kadang hati bilang begitu, padahal kita ingat pahala di sisi Allah. Biarlah, ya, maafkan saudaranya. Karena apa ya barakallahu fikum, bisa jadi kita juga salah. Sehingga kalau kita lapang dada, mudah memaafkan saudara kita demi menjaga islah, perdamaian sesama kita, ingat pahala di sisi Allah. Jangan nilai dengan perasaan kita, merasa kita terhina, dia sudah bongkar kita punya aib umpamanya. Ya. Dan Allah ulang lagi dalam ayat yang lain di surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullakum. Hendaknya kalian saling memberi maaf dan kalian lapang dada. Apakah kalian tidak suka jika Allah memberi ampun kepada kalian? Mau terus bertengkar sampai di hari kiamat? Mau terus berkelahi sampai di neraka? Jangan. Kita mukmin, kita harap sama di surga. Ingat pengadilan Allah nanti dari kiamat. Sebelum di surga masih ada saat di mana Allah tegakkan pengadilan untuk antar kita sesama hamba. Hingga Nabi ingatkan kita dengan hadis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Mereka itu bukan orang-orang yang tak punya apa-apa, tapi mereka itu alladzi ja'u 'ala Allah bisolatin wa zakatin wa jihadin. Mereka datang kepada Allah dengan sholat, dengan pahala puasa, pahala haji, pahala jihad. Namun sayangnya kata Rasulullah SAW, fakata mahada wa qadzafa hada, ya, wa daraba hada wa akhadha malu hada. Sayangnya mereka kadang, ya, menuduh orang begini, pukul orang begini, mengambil harta orang begini. Sehingga orang-orang yang didoliminya menuntut diberikan kebaikan-kebaikan dia sampai habis kebaikannya, dosa orang yang didoliminya ditumpukan ke dia, diseret, dibuang ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling bangkrut. Dan ingat ya barakallahu fikum, sebagai penutup, beliau Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya ma'asara, ya ma'asara man amana bilisanihi walam yadukhul iman fi qalbihi la taghtabul muslimin wala tattabi'u auratihim fa innahu may yattabi' aurata akhihi al-muslim yattabi' illa auratahu wa yafdahu walau kana fi jawfi baitihi. Wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya namun belum masuk iman di hatinya, janganlah kalian suka ghibah saudara kalian sesama muslimin, dan jangan kalian suka mengikuti mencari-cari aib-aib saudara kalian, suka buka-buka aib saudara kalian. Karena siapa orang yang suka cari-cari aib saudaranya sesama muslim, Allah akan bongkar aib-aibnya. Ya, Allah akan ikuti, Allah ikuti atau Allah tunjukkan aib-aibnya dan Allah bongkar walaupun ada di tengah rumahnya dia sendiri. Ini ancaman dari Allah Ta'ala. Hati-hati kita ya barakallahu fikum. Berikan uzur pada saudara kita, bisa jadi kita salah lihat atau yang kita lihat itu tidak pas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan Sofiyah di malam hari radhiyallahu anha, malam-malam remang-remang ada dua sahabat berjalan, begitu lihat beliau mereka berjalan cepat menjauh, dipanggil oleh beliau, "Kenapa kalian mari? Ini Sofiyah." Kata mereka, "Ya Rasulullah, tidak mungkin aku menuduh yang bukan-bukan." Beliau ingatkan, "Inna syaitan yajri fi ibni Adam kama jrid dam." Syaitan berjalan dalam darah, ya, aliran darah manusia ini. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Artinya jangan sampai setan menyelinap lalu masuk di hatimu membisikkan kecurigaan, jangan-jangan beliau berjalan dengan wanita lain, jangan-jangan begini. Lihat, beliau tutup pintu. Su'udzon atau prasangka buruk. Ini juga mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini mudah menuduh, mudah melontarkan sesuatu sebelum tabayyun tasabbut kepada saudara kita. Mungkin kita lihat fulan berboncengan dengan wanita yang ajnabi dikira kita, padahal itu mungkin tantenya baru datang, atau mungkin apa namanya adiknya atau apanya yang masih mahram. Nah ya fila barakallahu fikum. Ya, ini untuk menjaga kebaikan. Diajar sedemikian rupa adab-adab. Dan ya fila barakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin." Saya ulangi, ini yang ke-20 tadi. "Ma zadallahu abadan ya'fu illa izza." Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Tidaklah Allah Ta'ala menambah seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan." Dan beliau anjurkan, "Wa anta'fu amman dzalamaka," hendaknya engkau bisalah memberi maaf kepada orang yang mendzalimimu. Karena apa? Allah akan memberimu maaf. Dan ingat sekali lagi sabda beliau dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia melainkan Allah pun akan menutup aib-aibnya dia di hari kiamat kelak. Terus yang ke-21 ya barakallahu fikum, "Ayu sa'idahu idza taja ila musa'adati." Kita memberi bantu saudara kita ketika ia minta bantu. "Ayas fa'alau min qada'i hajatihi," kita memberi syafaat ya saudara kita ketika ia ingin menunaikan hajat kebutuhannya. "In kana diru ala dzalik," kalau kita mampu. Memberi syafaat artinya memberi kecukupan, memberi bantuan. Ya, ketika saudara kita punya keperluan. Karena ini berdasarkan firman Allah, sudah Allah perintahkan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kalian tolong menolonglah dalam albir, menjalankan kebaikan-kebaikan yang Allah perintah, "wat taqwa," dan kalian tolong menolong dalam meninggalkan, menahan diri dari hal-hal yang maksiat. Ya, yang Allah larang. Kita ta'awun pada saudara kita dalam hal apa? Yang ma'ruf. Kita supaya bisa saudara kita ikut mengamalkan yang baik. Ya. Sehingga antum perhatikan, setiap kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita nilainya itu luar biasa. Contohnya ikhwah, Ketika kita memberi batal puasa orang yang puasa, apa pahalanya? Sama dengan kita dapatkan pahala dia orang yang puasa. Lihat betapa luar biasa balasan dari Allah. Walaupun mungkin kita cuma kasih kurma satu biji dan air satu gelas aqua, tapi bagi dia nilainya betapa besar. Ketika hausnya ia selama berpuasa hilang dengan air minum yang kita beri, lapar hilang dengan kurma yang kita kasih, Allah kasih nilai yang luar biasa. Ya, cuma sahur kita bantu orang untuk bisa ringan berpuasa, kasih dia sahur mamanya, sehingga dia bisa menjalankan perintah Allah dengan mudah nanti siang harinya berpuasa, karena dia malam dapat sahur. Ini juga pahala besar. Menjalankan perintah Allah kita perlu ta'awun. Begitupun meninggalkan yang Allah larang. Makanya kadang kita ada himbauan larangan ini, larangan itu, supaya terjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka apa? Maksiat kepada Allah. Larangan jangan dibiarkan anak-anak umpamanya nonton PS, ya. Kita saling memberi informasi, fulan ya, anaknya begini, dikasih tahu bapaknya, afan ya akhi, anak antum kemarin main di sini. Itu bukan karena kita ingin membongkar aibnya, tapi ingin mencegah jangan dilanjut terus sampai akhirnya kesukaannya begitu akan merusak dirinya. Nah, itu juga dengan sembunyi tentunya sampaikan pada orang tuanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, orang tua juga berusaha senang untuk menanggapi laporan saudaranya. Kemudian ya barakallahu fikum, disebutkan balasan bagi orang yang dia memberi bantu orang lain. Ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya." Siapa orang yang melepas dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, "Naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan siapa orang yang kasih mudah orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhiratnya. Man satara muslima satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup orang muslim aibnya, Allah tutup dia pun aib-aib di dunia dan di akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus senantiasa menolong hamba selama hamba dia menolong saudaranya. Ini dalam hadis, ya, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Imam Muslim. Beliau menghabarkan balasan yang setimpal dari Allah secara langsung ataupun nanti di akhirat. Subhanallah, kita butuh ditolong orang, ya kita bantu orang. Ya. Kita butuh pertolongan Allah, kita tolong orang lain dengan mengharap Allah menolong kita. Saya ulangi, kita menolong orang lain dengan harapan Allah menolong kita. Sehingga siapapun yang butuh ditolong, kita bantu, kita tolong. Dan sandarkan kepada Allah, yakin bahwa Allah akan tolong kita saat kita butuh. Walaupun bukan orang itu yang menolong kita. Karena kejadiannya mungkin kita butuh bantuan pas dia tidak ada. Tapi Allah gantikan yang lain, akan menolong kita. Dan itu pasti. Itu pasti, ikhwah barakallahu fikum, karena ini janji Allah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebagai penutup, ayyaidahu, hendaknya ya engkau ya beri ia perlindungan, idasta'adza billah, kalau saudaramu minta perlindungan karena Allah. Ayu tau insyaallah billah, engkau beri dia kalau ia meminta karena Allah. Dia datang meminta karena Allah, beri. Beliau bersabda, manista'adzakum billah fa'idzuhu, siapa minta tolong ya minta perlindungan kepadamu karena Allah, lindungi. Siapa meminta kepadamu karena Allah, beri. Ya, siapa yang dia ya mengundang kalian, penuhi undangannya. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Kalau tidak ada yang untuk membalas, doakan sehingga engkau merasa cukup untuk membalas kebaikannya. Barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita mengikuti yang terbaik dari bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah memberikan kita taufiknya selalu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.